Mitra Bisnis, pemilu presiden kini hanya menyisakan dua pasangan, yakni Jokowi JK dan Prabowo Hatta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, siapa menurut Anda yang akan menang dalam pemilu dan apa alasannya? Iya, pastilah ada kemungkinan Jokowi menang, ada kemungkinan Prabowo menang. Kalau lihat track yang kemarin-kemarin, kayaknya Jokowi lebih hobinya hobi menang dia. Jadi dia dulu di Solo, nggak dikenal, ikut, menang. Ikut lagi, menang. Jadi gubernur juga gitu, dikeroyok rame-rame, menang. Ya, kalau saya sih ngeliatnya gitu. Apakah akan sengit nih mas hasilnya? Enggak sengit. Maksud saya enggak sengit itu selisih 3% sampai dengan 5% itu termasuk enggak sengit. Sengit itu kalau hampir sama, itu sengit. Kalau terkait jalannya pemilu bagaimana mas? Beberapa pihak khawatir bisa terjadi rusuh karena pihak yang kalah sulit terima. Belum lagi dugaan kecurangan yang selalu terjadi di pemilu. Ini kalau menurut saya malah enggak. Karena ini akan misalnya bahwa ada kecurangan dikit-dikit di pemilu, ya pasti ada lah, nggak mungkin kan. Berapa juta sih, 100 lebih orang di pasti ada 1-2 tempat yang aneh gitu. Tapi secara keseluruhannya menurut saya enggak. Karena ini kalau diperlakukan dengan baik, orang yang protes itu misalnya yang kalah biasanya yang protes, malah nggak dapat angin di masyarakat. Mereka malah lebih dipilih. Kalau dilihat dari faktor ketokohan, bagaimana Mas Wendo menilai dua tokoh calon presiden ini? Ya sama, pastilah masing-masing mempunyai kelebihan, mempunyai tekanan. Dan sebetulnya, kalau menurut saya, kampanye-kampanye ini ya perlu tapi ya enggak. Karena masyarakat atau orang yang selama ini pasti sudah punya pilihan. Kalau saya mau milih Jokowi atau saya mau milih Prabowo, mereka sudah punya. Kayak kita beli barang itu sebetulnya 6 detik pertama atau 7,4 kan susah dengan semakannya. Itu kita sudah tahu bahwa kita mau beli ini atau tidak mau beli. Tapi ya kita pura-pura nawar harga, pura-pura warnanya, cocok apa enggak. Padahal enggak. Di dalam hati kita sudah, ya gue mau beli lah ini. Atau gue enggak mau beli lah. Gitu. Nah, pribadinya, nah, menurut saya tata nilainya pribadi. Ada orang yang lebih serak Jokowi. Mungkin ada yang lebih serak dengan kayaknya Prabowo. Lah ini aja. Kalau mana berusukan atau tidak berusukan, saya kira enggak terlalu penting. Prabowo juga bisa berusukan dengan caranya. Atau Jokowi bisa melakukan jalan-jalan naik kuda juga bisa, dia sebelumnya juga naik kuda misalnya, karena itu lebih aksesoris saja kalau menurut saya. Radio, bahkan radio aja sekarang ini lebih meramaikan itu daripada televisi sebetulnya. Sosial itu jauh lebih gila daripada semua media yang kita kenal, mega chatnya, mega medianya ini. Media sosial ini udahlah, kamu lihat di Twitter apa di Facebook apa di apa itu, wish, luar biasa. Relawan yang belain dua kubu ini nggak ada yang bayar, nggak ada yang apa, dan mereka kayaknya udah mempertahankan hidup mati dan ikut banget lihat aja. Dan menurut saya ini pendidikan politik terbaik. Itu dari segi keuangan amburadul, tapi dari segi pendidikan itu, informasi itu terbaik. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Wendy Lim.